الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan ولا بأس بالصلاة في السراويل dan tidak mengapa salat mengenakan sirwal. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan لا بأس tidak mengapa لأن المطلوب ستر العورة في الصلاة karena sesungguhnya yang dituntut adalah menutup aurat di dalam salat. Qala ta'ala khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Allah Ta'ala berfirman yang artinya pakailah pakaian kalian yang indah setiap kali memasuki masjid, yakni lissolati, yaitu untuk melaksanakan salat. Al-muradu antastura awrataka fi halis salati, yang dimaksud adalah engkau menutup auratmu tatkala salat. Fa ayyu libasin yasturul awrata, qamisan kana aw sarawila aw izaran aw ghairaha yasturu awrataka salli fihi. Maka pakaian apapun yang menutupi aurat, apakah itu gamis atau sirwal atau sarung atau yang lainnya yang menutup auratmu, salatlah mengenakannya. Wa idza kana laka thawbun wahidun فَلْتَجْعَلْ مِنْهُ عَلَىٰ عَاتِقَيْكَ. Dan apabila engkau hanya memiliki satu lembar pakaian, maka jadikanlah sebagian darinya di atas kedua bahumu. وَإِذَا كَانَ لَكَ ثَوْبَانِ فَلْتَجْعَلْ أَحَدَهُمَا إِزَارًا وَالثَّانِيَ رِدَاءً. Dan apabila engkau memiliki dua pakaian, maka hendaklah engkau menjadikan salah satu dari keduanya sebagai sarung, yaitu yang menutupi tubuh bagian bawah, dan yang kedua jadikanlah sebagai rida, yaitu pakaian yang menutupi tubuh bagian atas. Faqauluhu ma'nahu yajuzu salatu fis sirwali li'annahu yasturul awrata. Maka ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala maknanya adalah boleh salat mengenakan sirwal karena ia menutupi aurat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wan-nifaqu an yuzhira al-islam bil lisani wa yukhfiya al-kufra bid-dhamiri. Dan kemunafikan adalah menampakkan Islam dengan lisan dan menyembunyikan kekafiran di dalam kalbu. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan An-nifaqu yuqabilu al-iman alladhi sabaqa al-bahthu fihi. Kemunafikan berlawanan dengan iman yang telah berlalu pembahasan tentangnya. Al-kufru wan-nifaqu yunafiyanil imana. Kekafiran dan kemunafikan meniadakan keimanan. Al-kufru an yu'lina kufrahu billahi wa syirka bihi wa takdzibar rasuli alaihi salatu wassalamu wal jahda birisalatihi. Kekafiran adalah seseorang menampakkan kekafirannya kepada Allah, syirik kepada Allah, mendustakan Rasul, pengingkaran terhadap risalah beliau alaihi salatu wassalam, au yajhada amran min syara'il islamil zahirati, atau mengingkari sebuah perkara dari syariat-syariat Islam yang nampak. Hadza kufrun zahirun. Ini adalah kekafiran yang nampak, yang jelas. Yuwajihul imana zahiran. Ia berhadapan dengan keimanan yang nampak, yang jelas. Wa hunaka nifaqun kufrun khafiyyun yukhfihi sahibuhu wa yubtinuhu. Dan di sana ada kemunafikan, yaitu kekafiran yang tersembunyi. Pemiliknya menyembunyikannya. Yukhfihi dan yubtinuhu semakna, bermakna menyembunyikannya. Wa huwa an yakfura billahi aw yakfura bil jannati aw yakfura bin nari aw yakfura bin nubuwati aw yakfura bi nabiyyin minal anbiya'i aw yakfura bil qur'ani aw bi ayatin min al qur'ani أو يسخر بشيء من هذا، yaitu kafir kepada Allah atau mengingkari surga atau mengingkari neraka atau mengingkari kenabian atau mengingkari seorang nabi dari kalangan para nabi atau mengingkari Al-Quran atau mengingkari sebuah ayat dari Al-Quran atau mengolok-olok sesuatu dari perkara-perkara ini. Fahada kufrun, maka ini merupakan kekafiran. Wa idza akhfa syai'an min hadza fi qalbihi fahadha huwa nifaqu. Dan apabila seseorang menyembunyikan sesuatu dari kekafiran-kekafiran ini di dalam kalbunya, maka inilah dia kemunafikan. Asyahidu, intinya adalah annan nifaqa huwa israrul kufri wa izharul islami. Bahwasanya kemunafikan adalah menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Wa hadha hasala fi ahdin nabiyyi alaihi salatu wassalamu. Dan ini, yaitu menyembunyikan kekafiran dan menampakkan Islam, sudah terjadi, sudah muncul di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Wa nazalat fihim ayatun kathiratun wa tawa'adahumullahu tabaraka wa ta'ala bi annahum fid darkil asfali minan nari. Dan turun tentang mereka orang-orang munafik banyak ayat, dan Allah tabaraka wa ta'ala mengancam mereka dengan bahwa mereka berada di lapisan yang paling bawah dari neraka. Wa dhammahumullahu dhamman syadidan fi suratil baqarati wa fi suratin nisa'i wa fi suratit taubati. Dan Allah Ta'ala mencela mereka dengan celaan yang keras di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat An-Nisa, di dalam surat At-Taubah. Wa anzala fihim suratan kamilatan idza ja'akal munafiqun. Dan Allah Azza wa Jalla turunkan kepada mereka sebuah surat yang sempurna. Satu surat secara utuh, yaitu surat Al-Munafiqun. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik dan seterusnya, wa'abahum fi suratil mujadalati wa fi suratil hasyri. Dan Allah Azza wa Jalla mencela mereka orang-orang munafik di dalam surat Al-Mujadalah dan di dalam surat Al-Hasyr dan selainnya. Fafil Qur'ani kathirun min hadha fi dhammil munafiqin alladhina hadha haluhum idharul islami wa ibtanul kufri kaidan lil islami wal muslimina. Maka di dalam Al-Quran terdapat banyak dari hal ini, yaitu tentang celaan kepada orang-orang munafik yang demikian ini keadaan mereka, menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran dalam rangka berbuat tipu daya kepada Islam dan kaum muslimin. Wahaknan lidimaihim, dan dalam rangka melindungi darah-darah mereka. Wahirsan ala nailil masalih allati qad tafutuhum idza hum azharu hadzal kufra, dan dalam rangka bersemangat untuk mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan yang bisa jadi terluput dari mereka apabila mereka menampakkan kekafiran ini. Min qat'i tawarufi wa man'i zawaji wa man'ihim minal huquqi, berupa terputusnya hubungan warisan, saling mewarisi, dan dilarangan untuk menikahi kaum muslimin, dan dihalanginya mereka dari hak-hak. Fayastatiruna hatta yusharikul muslimina fi hadhil huquqi, maka mereka pun menutupi diri mereka agar mereka bisa berserikat dengan kaum muslimin di dalam hak-hak ini. Wa yanalu bidzalika ma yanalul muslimuna minal huquqi, dan agar mereka bisa mendapatkan dengannya hak-hak yang didapatkan oleh kaum muslimin. Lakinnallaha tabaraka wa ta'ala wa rasulahu amara bimu'amalatihim ala zahirihim, akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan untuk memperlakukan mereka sebagaimana yang nampak pada mereka. Fanahnu nu'amilu hadzal munafiqa bihasabi ma yazharu minal islami, maka kita memperlakukan orang munafik ini sesuai dengan Islam yang nampak pada mereka. Faya'ishu ma'al muslimin, maka mereka hidup bersama kaum muslimin. Wa yusalli ma'ahum, dan ia salat bersama kaum muslimin. Wa idza mata yusalla alaihi, dan apabila ia meninggal ia disolatkan. Illa idza ulima nifaquhu, kecuali apabila diketahui kemunafikannya. Wa yarithu wa yuwarithu, ia mewarisi dan mewariskan. Wa yuzawwiju wa yatazawwaju, ia menikahkan dan menikah. Ila akhirihi, dan yang lainnya. Wa yu'ta minal huquqi ma yu'ta lil muslimina bina'an ala zahiri halihi, dan diberikan kepadanya hak-hak sebagaimana yang diberikan kepada kaum muslimin berdasarkan yang nampak dari keadaannya. Wa amma batinu amrihi fahadha yuwakkalu ilallahi tabaraka wa ta'ala. Adapun yang tersembunyi dari perkaranya, maka ini diserahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hunaka yuhasibuhullahu azza wa jalla wa yafdahuhu. Dan di sana, yaitu di hari kiamat, Allah azza wa jalla akan menghisabnya dan menyingkapnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, yang artinya pada hari tatkala orang-orang munafik dari kalangan laki-laki maupun wanita, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami agar kami bisa mengambil sebagian dari cahaya kalian. Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada mereka, kembalilah ke belakang, lalu carilah cahaya kalian sendiri. Faduriba bainahum bisurillahu babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min kibalihi al-adhab. Lalu dibuatlah dinding di antara mereka, yang bagian yang memiliki pintu, yang bagian dalamnya terdapat rahmah dan bagian luarnya terdapat siksaan. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik tersebut menyeru orang-orang yang beriman, bukankah dahulu di dunia kami bersama kalian? Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabbastum wartabtum wagharratkumul amani hatta jaa amrullahi wagharrakum billahil gharur. Orang-orang yang beriman mengatakan, iya, akan tetapi kalian merugikan diri-diri kalian sendiri, dan kalian menanti kebinasaan kami, dan kalian pun ragu, dan angan-angan pun memperdaya kalian, sampai datang urusan Allah, sedangkan syaitan yang banyak menipu memperdaya kalian terhadap Allah Azza wa Jal. Fahadha haluhum fil akhirati. Maka inilah keadaan mereka orang-orang munafik di akhirat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di lapis yang paling bawah dari neraka. Fadzahiru minkum annakum kuntum tusalluna ma'ana wa tahujjuna ma'ana wa tujahiduna ma'ana wa tusharikunana fil mirasi ila akhirihi kuntum ma'ana na'am walakin fatantum anfusakum fahada jaza'ukum. Maka yang nampak dari kalian adalah bahwa kalian, wahai orang-orang munafik, kalian sholat bersama kami, kalian berhaji bersama kami, kalian berjihad bersama kami, kalian berserikat dengan kami di dalam warisan dan yang lainnya. Benar, kalian bersama kami, akan tetapi kalian merugikan diri-diri kalian sendiri, maka inilah balasan bagi kalian, wahai orang-orang munafik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'lam bi anna dunya daru imanin wa islamin. Dan ketahuilah bahwasanya dunia merupakan negeri iman dan Islam. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, ya'ni hiya darut ta'ati, yaitu bahwasanya dunia merupakan negeri ketaatan. Wal akhiratu hiya darul jazai 'alal imani wal islami wat ta'ati. Sedangkan akhirat merupakan negeri balasan terhadap iman dan Islam serta ketaatan-ketaatan. Wa darul jazai aidan 'alal kufri wal ma'asi. Dan dunia merupakan, dan akhirat merupakan negeri balasan juga terhadap kekafiran dan kemaksiatan. Wa aidan darul muslimina daru islamin laisa daru kufrin wala daru harbin. Dan demikian pula, negeri kaum muslimin merupakan negeri Islam, bukan negeri kekafiran, bukan pula negeri peperangan. Li'anna al-khawarija kanu idza qata'u iqliman min aqalimil muslimina qalu hadhihi daru islamin wa yajibu 'alal muslimina fi daril kufri an yuhajiru ilaina. Karena sesungguhnya orang-orang Khawarij apabila mereka merebut sebuah wilayah dari wilayah-wilayah kaum muslimin, mereka mengatakan bahwa wilayah yang mereka rebut tersebut adalah negeri Islam, dan wajib bagi kaum muslimin di negeri kekafiran untuk berhijrah kepada kami. Li'anna hadihi darul islami, karena sesungguhnya negeri yang kami rebut ini adalah negeri Islam. Amma tilka fadaru kufrin, adapun negeri-negeri selain negeri yang kami rebut ini adalah negeri kekafiran. Fa'ala man fiha an yuhajiru ilaina hiya daru harbin wa la yajuzu az-zawaju minha ila akhirih. Maka wajib bagi orang yang berada di negeri-negeri kekafiran tersebut untuk berhijrah kepada kami, karena negeri-negeri tersebut merupakan negeri peperangan dan tidak boleh menikahi orang yang berada di negeri peperangan tersebut dan yang lainnya dari ucapan-ucapan orang-orang Khawarij. Wallahu ta'ala a'lam في الصواب. تفضلوا وبارك الله فيكم.